Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Ayo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Qabisah. Di nuskoh ana tertulis Qabisah. Di nuskoh antum? Kutaibah. Nah. Iya, dia ada dua nuskoh yang ana pegang dengan dua syarah. Memang terjadi perbedaan. Ana baru sempat ngecek yang Qabisah. Qabisah di situ meriwayatkan dari Wahab bin Ismail masuk. Ya. Tak cek di antara gurunya Qabisah adalah Wahab bin Ismail. Nah, tapi Kutaibah belum saya cek. Nanti kita cek. Baiklah, sementara kita pakai yang dengan nuskhah Qabisah. Haddatsana Qabisah. Qabisah ibnu Uqbah. Bin Muhammad. Bin Sufyan As-Suwa'i. Alif Lam Sin Waw Alif Hamzah ya. As-Suwa'i Abu Amir Al-Kufi. Abu Amir Al-Kufi Sadukun Rubbama Khalafa. Sodukun rubbama khalafa. Nah, beliau rawi yang soduk, namun terkadang ada menyelisihi rawi-rawi yang lain, sehingga hukum asal riwayatnya dihasankan. Qala haddatsana Wahbun atau Wahab ibnu Ismail. Wahab ibnu Ismail ibni Muhammad ibni Qais. Wahab bin Ismail bin Muhammad bin Qais Al-Asadi. Al-Asadi Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad Al-Kufi. Sadukun. Dia rawi yang saduk. Nah. Qala an Muhammad ibni Qais. Muhammad bin Qais ini kakeknya ya. Kakeknya Wahab bin Ismail. Jaddu Wahab. Nah, Wahab bin Ismail bin Muhammad bin Qais. Ini Muhammad bin Qais ini kakeknya. Jadi cucu meriwayatkan hadis dari kakek. Barakallahu fikum. Muhammad ibnu Qais al-Asadi. Abu Nasrin. Abu Nasrin au Abu Kudamatin atau Abu Kudamata. Nah, Abu Kudamata. Abu Kudamah. Al-Kufi Thiqatun. An Abi Hindin Al-Hamdani. An Abi Hindin Al-Hamdani. Abu Hindin Al-Hamdani ismuhu Al-Harith bin Abdirrahman. Al-Harith bin Abdirrahman. Al-Hamdani Al-Kufi. Al-Hamdani Al-Kufi. Zakarahu Ibnu Hibban fi As-Siqati. Zakarahu Ibnu Hibban fi As-Siqati. Al-Harith bin Abdurrahman Al-Hamdani Abu Hindin ini dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab beliau yang berjudul As-Siqat. Artinya rawi-rawi yang siqah menurut standarnya Ibnu Hibban. Nah, jadi standar beliau rawi-rawi yang masuk dalam kitab ini siqat. Walaupun memang fihi kalam di kalangan para ulama terkait dengan kitab As-Siqat ini, para ulama menyebutkan di dalamnya ada tasahul. Dalam artian standar beliau untuk memasukkan rawi tersebut sebagai kategori rawi yang thiqah cukup rendah. Sehingga rawi-rawi yang majhul itu bisa masuk di sini. Barakallahu fikum. Na'am. Al-muhim. Barakallahu fikum. Itu Abu Hindin Al-Hamdani. Al-Kufiyah. An Abi Dzibyan atau Dzibyan. An Abi Dzibyan. Memfathah huruf pertamanya. Dzibnya itu difathah. Dzibyan. Tayyib. Abu Dzibyan. Namanya adalah Husain bin Jundub. Husain bin Jundub bin Amr bin Al-Harith. Abu Dzibyan Al-Kufi. Husain bin Jundub bin Amr bin Al-Harith Abu Dzibyan Al-Kufi. Naam. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini dari sanad tobaqot pertama sampai terakhir, barakallahu fikum, rawi-rawinya berasal dari daerah Kufah. Ya. Sehingga diistilahkan dengan musalsalun bil kufiyin. Nah, dia memiliki rentetan rawi yang semuanya berasal dari daerah Kufah. Barakallahu fikum. Naam. Qala Abu Dzabian bercerita, qala li Umar ibnul Khattabi, pernah satu ketika sahabat Umar ibnul Khattab bertanya kepadaku. Saat itu posisi beliau sebagai seorang khalifah, bertanya kepada rakyatnya Abu Dzabian, ya Abu Dzabian, kam ata'uka. Nah, hai Abu Dzabian, gajimu itu berapa? Nah, kultu alfani wa khamsu mi'atin. Abu Dzabian menjawab, nah, gajiku 2.500. Entah dinar atau dirham. Qala lahu, maka sahabat Umar pun berkata kepada Abu Dzabian, ittakhiz minal harfi wasabiyai min qabli ayyaliyakum atau antaliyakum ghilmatu Quraisy, la ya'uddul ata ma'ahum malan. Ketika sahabat Umar mengetahui kadar gaji, ya, pemasukan Abu Dzabian barakallahu fikum sebesar itu nilainya, maka beliau memberikan nasihat kepada Abu Dzabian untuk mencari barakallahu fikum tambahan usaha. Nah, ya, tayyib. Ada active income, ada passive income. Nah, penghasilan yang aktif, ada penghasilan yang pasif. Aktif itu yang kita kerja setiap hari, ya. Nah, barakallahu fikum. Jualan, barakallahu fikum, atau di kantor, ya. Nah, itu namanya active income, pemasukan aktif. Ada juga passive income, pemasukan yang pasif. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kita diemin aja dia, secara tidak langsung jadi pemasukan kita. Nah, kontrakan, ya, sewa kos-kosan, atau barakallahu fikum tanah. Nah, tayyib, ternak, ya, tayyib, yang ngurus orang lain. Nah, itu nasihat sahabat Umar. Ittakhid minal harti wasabiyai. Nah, hendaknya kamu mengambil tambahan penghasilan dari al-harf. Barakallahu fikum. Ai az-zara'ah wan nataj. Ya, az-zara'atu wan nataju. Yaitu dari barakallahu fikum pertanian. Nah, atau perkebunan. Ya. Carilah penghasilan dari pertanian atau perkebunan. Kamu cari lahan, ya. Nah. Nanti bisa ditanami apa? Sawit, karet, apa lagi? Kopi, ya, cengkeh. Nah. Nasihatnya Umar. Nah, cari tambahan penghasilan lewat apa? Tanaman, ya. Barakallahu fikum, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, bertanilah. Barakallahu fikum. Naam. Wasabiya, barakallahu fikum. As-sabiya hiya al-mawashi. Sabia itu adalah hewan ternak. Nah, ya, entah ternak unta, sapi, kambing, atau unggas, ya. Barakallahu fikum, bebek, ayam, barakallahu fikum, atau burung. Nah, jadi yang kedua adalah bentuk usahanya peternakan. Ya, nah, ambil tambahan penghasilanmu dari usaha itu. Entah bertani atau beternak. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Dua usaha ini kalau dijalani dengan tekun ya lumayan. Kalau untuk thalabul ilmi itu cocok sekali itu. Jadi dia fokus belajar ya, income-nya terus masuk. Ya, nah, dia sudah punya lahan sawit ya, nah, 10 hektar di Kalimantan sana. Atau di Sumatera, ya, barakallahu. Nah, punya lahan karet, punya ternak kambing, sapi, ayam. Nah, adem, ya. Kayaknya tuh si Fulan gak mikiri jual gorengan, ya kan, bungkusin es teh, ya, barakallahu. Nah, baik. Sibuk belajar, ya, barakallahu. Enak itu. Kalau ada ya kesempatan barakallahu fikum itu bagus nasihat sahabat Umar. Ya, nah, bertani atau beternak. Nah, ya barakallahu fikum. Itu kalau sudah merintisnya memang barakallahu fikum butuh perjuangan ya. Baik, kayak merintis lahan sawit. Nah, yang kaya-kaya sekarang itu yang sudah jadi bos-bos dulu ya susah ya, panas terik barakallahu fikum na'am ya, menangis juga lah ya, mereka bisa dikatakan menangis juga beratnya merintis barakallahu fikum. Nah, tapi sekarang yang sudah menghasilkan itu ya itu di rumah tuh tinggal shopping-shopping aja ya kan. Nah, pagi shopping, ya sore shopping, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Belajar, taklim. Nah, pemasukan tiap bulan ya 20 juta, 30 juta, ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi merintis. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, entah lewat pertanian atau peternakan. Itu lumayan buat barakallahu fikum ya. Ide usaha bagi para talabatul ilm. Nah, barakallahu fikum. Baik. Atau berserikat, barakallahu fikum. Akhi, ana ada peluang lahan ini di Kalimantan punya paman ana. Nah, 1 hektar cuma dijual 3 juta. Wih, murah itu. Ya. Nah, tinggal kita ngusahain bibit pohon sawitnya artinya semisal dengannya. Nah. Jadi berserikat, kongsi, barakallahu fikum, jadi usaha bareng-bareng. Nah, itu bagus. Barakallahu fikum. Iya. Entah untuk berserikat, pribadi, atau bahkan untuk usaha pondok pesantren. Iya. Barakallahu fikum. Nah, pertanian, peternakan. Barakallahu fikum. Kata beliau, min qabli antaliyakum ghilmatu Quraisy. Sebelum adanya zaman atau waktu yang akan memimpin kalian itu ghilmatu Quraisy. Nah, ghilmatun jam'u ghulam. Ghilmatun jam'u ghulam. Ghilmatun itu bentuk jamak dari ghulam. Yutlaku ala rajuli majazan. Yutlaku ala rajuli majazan. Dan dia digunakan untuk makna seseorang laki-laki. Sebagai bentuk makna majaz. Nah, dikatakan ghilmatu Quraisy. Dia ini tadinya ya bawahannya orang-orang Quraisy. Pesuruhnya orang-orang Quraisy. Tapi barakallahu fikum, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang miskin itu bisa naik, ya, naam, kedudukannya menjadi apa? Para pemimpin. Iya, dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan akan ada nanti fenomena di satu zaman masa di mana yang jadi pemimpin itu adalah dari rakyat jelata, ya. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Bukan orang-orang berdarah ningrat. Nah, barakallahu fikum. Bukan berdarah biru. Nah, tapi ya pesuruh-pesuruh, ya, tiba-tiba naik pangkat jabatannya, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Kata sahabat Umar, alasannya kenapa beliau menasehatkan Abu Dzabian untuk memulai berpikir, barakallahu fikum, terkait dengan ya masa depan, barakallahu fikum, keluarga atau urusan maisyahnya. Kata beliau, sebelum nanti akan datang kepada kalian masa di mana yang memimpin kalian itu adalah orang-orang, barakallahu fikum, naam, rendahan, ya. Yang mungkin mereka karena dari orang susah, ya, dari orang gak punya, tiba-tiba punya kekuasaan, itu akhirnya membuat mereka lupa diri, ya. Nah, dari susah sekali tiba-tiba jadi penguasa, jadi pemimpin, akhirnya apa? Nah, yang pertama, mereka tidak begitu ngerti cara ngurus negara. Yang kedua, itu jadi di mereka jadikan sebagai momen untuk melampiaskan segala apa yang selama ini apa tertahan. Jadi dia luapkan di situ. Nah, dia beryuporia, dia berpoya-poya, barakallahu fikum. Na'am. Jadi enggak mikirin rakyatnya, cuma bersenang-senang saja. Ya, nah, dia istilahnya itu mengalami sindrom, ya. Jadi orang baru berkuasa, baru kaya, barakallahu fikum. Nah, baik. Akhirnya tadi, barakallahu fikum. Nah, ngatur negara enggak beres. Kemudian menghabiskan, barakallahu fikum. Nah, kas negara untuk, barakallahu fikum, kesenangannya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya yang terjadi adalah, barakallahu fikum, tayyib, kemakmuran rakyat itu menjadi, barakallahu fikum, naam, terhambat. Masa-masa susah. Kata beliau, la ya'udul ata' ma'ahum malan. Nah, pemberian itu tidak dihitung bersama mereka adalah sebuah harta. Kinayatun an qillatil mal. Ucapan beliau itu adalah bentuk kinayah, ungkapan untuk kondisi di mana, ya, keuangan negara sangatlah sedikit. Nah, ya, negara mengalami defisit. Nah, istilahnya, ya. Nah, antara barakallahu fikum tayyib, penghasilan dengan pemasukan itu enggak imbang. Enggak berlebih tapi kurang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Nah. Baik. Jadi mumpung sekarang negara masih makmur, beliau menasihati Abu Dzabian untuk mulai merintis, ya. nanti akan datang satu zaman, satu masa di mana negara itu mengalami kondisi seperti itu. Nah, kalau istilah barakallahu fikum orang zaman sekarang ya, nah istilahnya orang Sidayu namanya resesi. Ya. Nah. Yang lagi di barakallahu fikum ditakutkan oleh negara-negara di dunia. Ya, nah tahun 2023 itu gelap katanya. Negara-negara mengalami resesi ekonomi dampak dari pandemi 2 tahun yang lalu. Nah, sehingga akan terjadi begitu banyak barakallahu fikum perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Kemudian pemecatan ya, naam pekerja secara massal, besar-besaran, secara masif. Nah, itu sudah jadi wacana negara-negara di dunia. Bukan negara-negara berkembang saja, yang negara-negara superpower pun mengalaminya ya. Nah, di Eropa, barakallahu fikum. Nah, sekarang sudah mengalami krisis energi, barakallahu fikum. Nah, baik. Al-Muhim, dan itu memang sudah diwanti-wanti sama Bapak Jokowi. Nah, harus bersiap-siap. Tahun 2023, barakallahu fikum. Nah, tayyib, masalah ekonomi itu akan tidak berjalan baik-baik saja. Nah, barakallahu fikum. Itu kapasitas beliau sebagai kepala negara memberikan warning, peringatan kepada warganya, bukan untuk menakut-nakuti barakallahu fikum, tapi apa? Nah, untuk ya mempersiapkan diri biar tidak kaget barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, kita sebagai barakallahu fikum warga, sebagai rakyat, terutama dalam posisi kita sebagai para thalabatul ilm, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, bisa memberikan sumbangsih barakallahu fikum. Iya, untuk membantu negara ini barakallahu fikum. Yaitu dengan barakallahu fikum, dengan talabul ilm. Ya, dengan al-amalus salih. Nah, barakallahu fikum, dengan doa-doa kita. Ya. Nah. Karena ketika barakallahu fikum penduduk sebuah negeri itu barakallahu fikum masih banyak orang-orang yang saleh, masih banyak para penuntut ilmu, masih banyak orang-orang yang muslihun, orang-orang yang berusaha memperbaiki kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya, maka berkah, pintu berkah dari langit itu masih bisa terbuka. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan itu enggak bisa dipandang remeh. Masa mempunyai pengaruh, jelas ada pengaruh secara barakallahu fikum rohani, pengaruh secara moral. Nah, bagi bangsa ini. Baik, barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga ya barakallahu fikum, kita juga tidak boleh terlalu parno ya, terlalu panik begitu barakallahu fikum, gimana ini. Nah, biarkan itu berjalan barakallahu fikum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya kita sudah diberikan warning ya, peringatan barakallahu fikum. Nah, ya harus siap-siap. Nah, andai kata memang terjadi barakallahu fikum, nah santri udah terbiasa puasa. Ya, andai kata memang, tapi jangan sampai terjadi ya. Nah, santri sudah terbiasa puasa. Yang biasa ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, sudah biasa hidup susah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim, ya jadi kita barakallahu fikum tetap bisa memberikan sumbangsih upaya untuk negara ini barakallahu fikum, dengan apa? Menuntut ilmu ya, semakin rajin, semakin semangat, amal soleh, ya, barakallahu fikum. Dan jangan lupa doakan untuk negara ini, ya, dalam doa-doa antum. Nah, setiap hari Jumat menjelang barakallahu fikum azan maghrib, ya, doakan negara ini, doakan penguasanya, barakallahu fikum, na'am, kebaikan untuk mereka, agar mereka didampingi oleh orang-orang yang baik, barakallahu fikum, na'am. Allahumma amin, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim, itu nasihat dari sahabat Umar kepada Abu Nobian. Nah, artinya tadi beliau sebagai kepala negara, barakallahu fikum, sudah mendapati tayyib adanya, ya, kemungkinan tersebut di masa yang akan datang. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, barakallahu fikum. Jadi beliau menasihatkan kepada Abu Nobian, nah, untuk mulai, ya, merintis, untuk mulai bersiap-siap menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sayyid, faedah yang bisa kita ambil dari hadis, barakallahu fikum, al-hassu ala badlin nasihah lil ghair. Al-hassu ala badlin nasihah lil ghair. Adanya anjuran untuk mencurahkan nasihat kepada orang lain, ya. Nah, kepada saudara, keluarga, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Talaban lil ajri. Nah, karena kita mengharapkan ada ganjaran pahala dari nasihat-nasihat tersebut, barakallahu fikum, na'am. Sehingga kita dapat sisi baiknya, positifnya. Orang yang dinasihati juga demikian. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya adalah dalilun ala jawazi akhdhil ata min baitil mal. Dalilun ala jawazil ata min baitil mal. Was tismarihi. Was tismarihi. Istismar itu artinya membuat dia tumbuh, berkembang. Fima yanfa'u sahibahu. Nah, untuk perkara-perkara yang berikan manfaat, barakallahu fikum, pada pemiliknya. Nah, jadi boleh bagi kita mengambil harta dari Baitul Mal yang memang barakallahu fikum diberikan jatah oleh pemerintah kita. Ya, barakallahu fikum, na'am, sebagai bentuk barakallahu fikum perhatian negara kepada rakyatnya. Ya, barakallahu fikum, na'am, bantuan-bantuan tayib dana, ya. Kemudian boleh bagi kita mengembangkannya. Nah, tayib, dari bantuan-bantuan sosial tadi dikembangkan jadi usaha UMKM, barakallahu fikum, ya. Naam. Tayyib. Itulah bahas dikembangkan, barakallahu fikum, naam. Dari mengambil uang bantuan, barakallahu fikum, dari Baitul Mal, dari kas negara, naam. Itu diperbolehkan, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, barakallahu fikum, fihi fadilah tayyib az-zara'ah wal mawashi wa natajiha. Nah, di dalamnya ada keutamaan, barakallahu fikum, memiliki usaha. Naam, dengan ya berkebun, bertani, barakallahu fikum, dan juga beternak dan menghasilkan atau mengembangkannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, wa fihi tayyib al-hadar minal umara, barakallahu fikum, al-atharah. Nah, al-atharah di dalamnya ada peringatan, sebuah warning kepada kita dari penguasa-penguasa yang atharah, yaitu penguasa-penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya untuk memuaskan hasrat politiknya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, dia hanya memikirkan jabatan dia pribadi atau barakallahu fikum kelompoknya atau partainya. Nah, dia hanya menggemukkan tayyib koloninya. Barakallahu fikum. Nah, ya, teman-temannya, kemudian dan membuat sengsara pihak-pihak yang berseberangan, yang barakallahu fikum, na'am, beroposisi dengan dia. Tayyib. Nah, tidak memikirkan rakyat. Situ sudah diingatkan barakallahu fikum. Tayyib. Di situ juga memberikan faedah kepada kita barakallahu fikum bahwa ya al-akhdhu bil asbab. Naam. Mengambil sebab barakallahu fikum ketika terjadi yang namanya fitnah. Nah, ya. Mengambil sebab-sebab perlindungan diri barakallahu fikum ketika terjadi yang namanya fitnah tadi. Barakallahu fikum. Nah, masa-masa fitnah itu semakin lama semakin kelam memang. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan bagi mereka-mereka yang peka antum akan merasakan ya, baik terkait dengan fitnah syubhat atau syahwat. Ya. Sekarang itu semakin lama semakin berat, semakin pekat, semakin mengerikan. Barakallahu fikum. Kondisi ya zaman dan umat manusia semakin terus barakallahu fikum mendekati waktu hancurnya alam semesta. Barakallahu fikum. Naam. Itu fitnah-fitnah yang terjadi bermunculan semakin lama semakin mengerikan. Nah, sehingga kita barakallahu fikum orang-orang yang ya dibekali ilmu syariat ini harusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah-fitnah tadi dan juga memperingatkan kaum muslimin, mengajak mereka untuk barakallahu fikum bersiap-siap ya. Nah, jangan cuek, jangan acu tak acu barakallahu fikum mengabaikan masih lama, masa sih, enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, yang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti itu tadinya. Mereka menganggap enggak mungkin. Nah, tahu-taunya perang. Iya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi tadi ya, bukan maksudnya barakallahu fikum untuk menakut-nakuti barakallahu fikum, tapi tadi untuk sekedar barakallahu fikum bersiap-siap, da'ab barakallahu fikum tayyib, agar ya kita memiliki kesiapan mental, kesiapan fisik barakallahu fikum ketika fitnah-fitnah tadi memang barakallahu fikum mulai barakallahu fikum menyerang. Nah, ya negeri kita atau barakallahu fikum bangsa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Allahumma Amin. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar bin Utsman. Abu Bakar Al-Basri. Abu Bakar Al-Basri, lakop beliau adalah Bundar. Ya. Nah. Thiqatun. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad bin Ja'far al-Huzali maulahum Abu Abdullah al-Basri. Nah, al-ma'ruf bi Ghundar. Ghundar, ghain, nun, dal dan ra. Nah. Ya, Muhammad bin Bashar lakopnya Bundar. Muhammad bin Ja'far lakopnya Ghundar. Barakallahu fiik. Naam. Tayyib. Thiqah. Ya. Muhammad bin Bashar thiqatun. Muhammad bin Ja'far juga thiqatun. Muhammad bin Ja'far ini kana Rabibah Syu'bah. Kana Rabibah Syu'bah. Dia ini adalah Rabibnya Syu'bah Ibnul Hajjaj. Nah, Rabib itu anak tiri. Ya. Jadi Syu'bah menikahi ibunya Muhammad bin Ja'far. Nah, jadi ayah tirinya Syu'bah ini. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Syu'bah. Berkata Muhammad bin Ja'far, bercerita kepada kami Syu'bah, ayah tirinya sendiri, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Wardi al-Ataki Abu Bustam al-Wasiti Thumma al-Basri. Nah. Qala sami'tu Aba Ishaq ay As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Namanya adalah Amr bin Abdullah bin Ubaid Al-Hamdani Al-Kufi. Thiqatun muktsirun abidun. Thiqatun muktsirun abidun. Qala sami'tu Abdah ibna Haznin. Abdah bin Hazn. Barakallahu fikum. Naam. An-Nasri. Yuqalu An-Nahdi. Menggunakan hak besar. An-Nahdi. Abul Walid Al-Kufi. Abul Walid Al-Kufi. Ayat. Mukhtalafun fi suhbatihi. Mukhtalafun fi suhbatihi, diperselisihkan akan barakallahu fikum status beliau sebagai seorang sahabah. Ada yang mengatakan dia sahabi, ada yang mengatakan bukan. Nah. Yaqulu Abda bin Hazan bercerita, tafakhara ahlul ibil wa ashabus syai. Naam. Ai tahawara ahlul ibil wa ahlus sya' ayyuhuma aktsara izzan. Tahawara ahlul ibil wa ahlus sya' ayyuhuma aktsara izzan. Terjadi dialog antara peternak onta dengan peternak kambing. Ya, mereka debat ini ya. Nah, siapa nih yang utama? Ya, peternak onta atau peternak kambing? Nah, saling mengunggulkan barakallahu fikum. Nah, menyebutkan keunggulan masing-masing. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menengahi perdebatan tadi, siapa yang lebih mulia? Beliau tidak secara langsung ya memvonis. Nah, tapi dengan isyarah. Itu menunjukkan kesantunan beliau. Kata beliau, Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanamin. Nabi Musa diutus jadi nabi, beliau pernah menjadi pengembala kambing. Wa bu'itha Daud wa huwa ra'i ghanamin. Nabi Daud juga pernah diutus menjadi nabi, na'am, dalam kondisi beliau masih menjadi pengembala kambing. Nah, wa bu'ithu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Dan aku pun ya ketika diutus menjadi nabi, na'am, aku pernah menjadi pengembala kambing juga untuk keluargaku barakallahu fikum, yang penggembalaan itu dilakukan di daerah Ajyad barakallahu fikum, ya, nama tempat Ajyad itu. Na'am barakallahu fikum. Tayyib. Artinya itu adalah jawaban secara isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barakallahu fikum, na'am, ya, ada sisi kelebihan dari barakallahu fikum mereka-mereka yang memelihara kambing, barakallahu fikum menjadi pengembala kambing. Nah, barakallahu, karena ya para nabi, orang-orang saleh yang menjadi teladan umat manusia barakallahu fikum, entah pengikutnya Nabi Musa atau Nabi Daud, bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah orang-orang yang barakallahu fikum di masa kecilnya mereka sudah dilatih untuk mengembala yang namanya kambing. Artinya di situ ada keutamaan bagi peternak kambing barakallahu fikum. Na'am. Tayyib, adapun syarah lebih detail terhadap hadis ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Tayyib, pertanyaan juga ya tidak bisa kita jawab untuk pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa dijawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.